alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Hey, barakallahu fikum. Kita melanjutkan pelajaran kita terus lugah darsul asyir. Tamrin asyir dars sani wa isyun pelajaran 22 tamrin yang ke-10. Man Ibrahim hadha wajatumu kita ketemu Bunda Bila. Sudah. Man Ibrahim hadha, siapa Ibrahim yang ini? Perhatikan, siapa Ibrahim yang ini? Ini Ibrahim ini. Nah, huna hadha na'tun li Ibrahim. Di dalam kalimat ini, di sini hadha isim isyarah menjadi na'at bagi alam yaitu Ibrahim. Nah, yakunu ismul isyarati na'dan idha waqa'a ba'dal alami aw al mu'arrafi bil idhafah. Perhatikan, isim isyarah itu menjadi na'at apabila terletak setelah alam, setelah nama Ibrahim hadha, atau setelah isim ma'rifat yang dimakrifatkan dengan sebab idhafah. Isim yang diidhafahkan kepada ma'rifat. Nahu, contoh. Iqra ya Fana, Aba Sofia. Man Hamidun hadha. Tarjim. Siapa Hamid yang ini? Nah, hadha sebagai na'at. Terus wa Nabila. Liman Sani. Oh, Sani. Hari ini sana. Sa'ataka. Sa'ataka hari. Tunjukkan padaku karlojimu ini. Yang ini. Yang ini. Nah, jadi hadi di sini kedudukannya rofa nasab atau jar? Kedudukan hadi di sini sebagai na'at dia. Sa'ataka. Nasab berarti hadihi mansub. Salis. Salis. Liman jawazus safari hadha? Milik siapa? Siapa susafar? Paspor. Paspor ini. Paspor yang ini. Paspor yang ini. Ini contoh untuk yang na'at bagi ma'rifat bil idhafah yaitu jawazu safar. Rabi'. Rabi'. Amaftuhatun ghurfatul mudarrisina tilka. Apakah ruang para guru yang ini terbuka? Yang itu terbuka. Nah, baik. Maftuhatun di sini dibaca rufa sebagai apa? Maftuhatun sebagai mubtada. Nah, khabarnya mana? Ingat pembahasan apa ini? Di sini mubtada lahu marfu'un sadda masadda khabar. Ya, bukan mubtada lahu khabar, karena mubtada itu ada dua. Mubtada lahu khabar, mubtada yang punya khabar, dan mubtada yang lahu marfu'un sadda masadda khabar. Nah, hurfatu sebagai na'ibul fa'il. Wa fi tanzil. Kira yang mana? Wa fi tanzili idhab bikitabi hada fa'alkih ilaihim summa tawalla anhum. Tarjim. dan di dalam Al-Quran, dan pergilah dengan kitabku yang ini. Lemparkanlah dia kepada mereka. Kemudian kepada mereka. Kepada mereka kemudian berpalinglah engkau. Berpalinglah kepada engkau dengan mereka. Dari mereka. Dari. Bisa apa ini? Hud-hud ya, yang di Nabi Sulaiman. Nah, mengutus. Nah. Fil hadis. Sayangnya di sini bi kitabi hadza. Nah. Ikra fil hadis. Fil hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ali la jata da'a hujju. La la la la ali la hujju ba'da ami hadza. Aku khawatir aku tidak berhaji sudah tahun ini. Tahunku yang ini. Barangkali aku tidak akan berhaji setelah tahunku ini. Tahun ini. Nah. Ini ketika hajjatul wada. Syaitnya mana? Ahujjah. Kok ahujju? Ahujju bukan ja. Marfu. Syahid. Ami hadha. Hadza menjadi naat bagi ami. Ami di sini ma'rifat dengan idhofah. Nakra. Al-awwalu. Al-awwalu. Man hamidun hadza. Man hamidun hadza. Tsani. Tsani. Arini sa'ataka hadhihi. Arini sa'ataka hadhihi. Tsalis. Tsalis. Liman jawazu safari hadza. Liman jawazu safari hadza. Ar-rabi. Ar-rabi. Am maftuhatun ghurfatul mudarrisin tilka. Wa fi tanzili idhhab bi kitabi hadha fa alqih ilaihim thumma tawalla anhum. Bi tanzili idhhab bi kitabi hadha fa alqih ilaihim thumma tawalla anhum. Fi al hadithi qala an nabiy sallallahu alaihi wa sallam la'alli la ahujju ba'da ami hadha. Nah, mafhum ya. Isim isyarah bisa menjadi naat bagi al-alam setelah alam atau setelah mu'arraf bil idhofah. Al-hadi asyar lima. Hadihi ha'usakt. Hadihi ha'usakti. Lima, hak ini dinamakan dengan hak sakat. Ya, hak untuk waqaf, berhenti. Wa yu'ta biha fil waqfi, dan didatangkan dengan hak sakat ini dalam waqaf. Kama fi qawli ta'ala, wa ma adraka ma hiya. Taukah kamu apa dia? Asalnya mahia. Nah, kemudian ditambah dengan hak sakat. Nah. Barakallahu fikum, kemudian tidaklah ditambahkan hak ini, hak sakat ini untuk wakaf kecuali pada beberapa tempat. Yang pertama, di antaranya adalah ma istifhamiyah. Ma apa? Istifhamiyah. Yang fi mauqi'il majrur, dalam kedudukan majrur, kemudian dibuang alifnya wujuban. Contohnya apa tadi? Lima. Ma istifhamiyah majrur kemasukan lam. Naam. dan alifnya dibuang. Ma, alif pada ma itu dibuang. Kenapa? Kenapa? Contohnya yang lima. Lima, ma-nya itu dibuang. Kemudian juga bisa masuk kepada huruf mabni alal harakah. Seperti inna, rubbah. Inna mabni ala harakah bisa ditambahkan nak sakat. Di sini juga disebutkan dhamir ya, mahiyah. Halaka anni sultani, tambah hak sakat jadi apa? Halaka anni sultaniyah, haknya itu hak apa? Hak sakat. Baik. Asani asyar. Inna syamsya wal qamara ayatani la yankasifani. Perhatikan, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat, dua tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidaklah terjadi apa? Gerhana. Bimauti ahadin awli hayatihi, karena kematian seorang atau karena meninggalnya. Asyams di sini mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Al-Qamar mudzakkar. Qala adh-dhamiru fi yankasifani ya'udu ila syamsi wal qamari wa huma muannasun wa mudzakkarun. Adh-dhamir pada yankasifani, mana dhamirnya ya kana ba alif? Yankasifani, aina adh-dhamir? Al alif. Dhamir alif. Naam, kembali kepada lafaz asy-syams dan al-qamar. Keduanya adalah muannas dan mudzakkar. Asy-syams muannas, al-qamar mudzakkar. Waji'a bil fi'li bi sighatil mudzakkari taghliban, dan didatangkan fi'il dengan bentuk mudzakkar untuk karena apa? Taghlib, mengalahkan, mendominasi. Nah, paham ya? Di sini bukan pakai tankasifani pakai ta, akan tapi pakai ya, yankasifani. Kenapa? Karena menguatkan, memenangkan apa? Mudzakkar. Yughallabul mudzakkaru 'alal mu'annats. Mudzakkar itu dimenangkan, dikuatkan atas mu'annats. Walaupun nah satu, walaupun mufrad mudzakkar kemudian mu'annatsnya banyak, tetap pakai lafaz apa? Mudzakkar. Contohnya Muhammad dan Fatimah dan Aisyah dan Khadijah, mereka akan pergi ke sekolah. Enggak ya, Khana? Muhammadun wa Fatimatu wa Khadijatu wa Aisyah wa Aisyah akan pergi ke sekolah. Jauh datang. Akan itu berarti fi'il apa? Nah, yadhabu apa yadhabani? Yadhabu. Iya. Kenapa nunnya hilang? Yadhabu yadhabani yadhabuna. Nah, yadhabuna ilal madrasah. Nah, paham ya? Yughallab al-mudhakar al-mu'annas. Mudhakar itu dimenangkan atas mu'annas. Nahwu abna'i wa banati yadrusuna bil jami'ah. putra-putraku dan putri-putriku belajar di Jania. Kalau banati saja tanpa abna, indah ya abna? Ya terusna. Mafhum insyaallah ya. Jadi membuat kalimat kalau ada satu mudzakkar kemudian yang lainnya muannats tetap didatangkan bentuk mudzakkar min babi tadwib. Asalis asyar fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha. Rumujud ini. Masih ada 3 tamrin di sini. Habis. Untuk habis ada ganti baju suruh fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya yaitu gerhana matahari atau gerhana bulan, maka berdoalah kepada Allah. Huna al halu mahdhufatun, di sini halnya mahdhuf. It takdirul kalam fa idza ra'aituhuma munkasifaini, jika kamu melihat keduanya dalam keadaan terjadi gerhana, mahdhuf ya munkasifain. Arabi asyar wa sallu hatta yanjaliya, dan salatlah kalian sampai terlihat yaitu matahari dan bulan tersebut. Fa'ilu yanjaliya dhamirun mustatirun ya'udu 'alal kusuf al mafhumu min as-siyaq. Salatlah kalian sampai dia tampak, yaitu kusufnya itu, gerhananya itu tampak. Fa'ilnya yanjali adalah dhamir mustatir fi jawazan takdir huwa, kembali kepada kusuf yang difahami dari siyaqul kalam, dari konteks kalimat. Adkhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidah, masukkan setiap kata dari kata-kata berikut ini ke dalam kalimat sempurna. Infataha bab infa'ala, ini faedahnya apa? Ya kan besok. Mutawa'ah dari sulasi mujarrad fataha. Nah, infataha. Ndak ya kan besok. Infataha al-babu fan fataha. Iya gue. Pintu itu terbuka lalu dia terbuka. Fatahtu. Fatahtu bab fan fataha. Artinya aku membuka pintu itu, maka pintu itu terbuka. Nah, inkasar. Inkasar. Nah. Terpecah. Kasartu qalama fan kasara, aku patahkan, aku pecahkan pena itu, maka dia terpecah. In qalaba wa qalatu qadra fan qalaba, qalatu qadra fan qalaba. Takassara takasara az-zujaj. Takasara ini apa? Terpecah, pecah. Laula. Laula ikhtibaru la safaratu yawma. Safaratu yawma. Artinya semoga. Kok semoga? Bukan la'alla. Laulah. Laulah apabila tidak. Kalau tidak karena. Tidak karena. Ada ujian. Kalau tidak ada ujian, kalau bukan karena ujian. Aku berpergian hari ini. Nah. Huruf apa namanya? Laulah. Laulah ini huruf pandaian. Emtina mami, mami. mani. Ada dua kan, imtina lil imtina, ada imtina lil wujud. Ini yang mana? Yang ini lil wujud. Wujud. Imtina lil wujud. Imtina al awal lil wujud istani. Tidak jadi. Imtina al awal li imtina istani lil wujud al awal. Tidak jadi pergi karena adanya ujian. Ujian. Baik. Nah. Adapun das yang baru insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah. Kita lanjutkan sorof. Halaman 57. Masih di bab tasrif al-misal. Wa miqa yamiqu wa mqan miqatan. Kita ketemu tamrin amsilah yang ke-7. Wa miqa. Mengasihi, mencintai. Wajata ya Usman. Wa miqa. Sorry. Wamiko yamiku. Wamkon. Wamkon. Mimkon. Mikotan. Mikotan. Ada dua maksudnya. Mikotan. Mi. Wamikun. Wamikun. Mau mukun. Mau mi. Mau mukun. Mau mau mau mukun. Mok mik. Mik. Mik. Mik. Lata mik. Momikun, momikun, mi, mokun. Oh jadi mo yang mana? Mi, makun. Mi, makun. Mi makun. Mumiko. Wu. Wu miko, yu moku. Kok senengannya mo terus? Mumiko. Yu, yu, ma, maku. Mulai. Mumiko. Dari awal. Wamiko yamiku yamiku mikon wamkon mikotan maksudnya dua mikotan sim fa'il wamikun wamikun mau mau mau mukun mau mukun mik latamik mau mikun mi makun umiko yumaku. Wahid isnain thalatha. Wa miqa yamiku wamkon miqatan wa mikun maumukun miqlatamik maumikun maumikun mimakun wumiqa yumaku. Wa miqa ya sekarang lagi telah mengasihi miqa kasihilah. Wumiko kasihanlah aku. Aku madi majul wumiko. Ya seorang lain lagi telah dikasih. Telah dikasihi. Nah. Wafiko sekarang. Wafiko yafiku wafkan. Wafiko yafiku wafkan. Wafiku wafukun. Wik. Apa? Fik. Wik. Lata wik. Tadi wik. Fik. Fik. Lata fik. Wafikun. Wafikun. Mi. Mi. Wafun. Wafiko. Yu faku rau wafiko yafiku wafan wafikun maufukun fik latabik maufikun maufikun mi fakun wufiko wufiko yu faku wafiko. Seorang laki-laki telah mencocoki. Nah, cocok setuju, pantas. Wafikun. Wafikun. Seorang laki-laki yang mencukup. Berikutnya waria. Waria yariu waroan. Wariun. Wariun. Mauruun. Ri. La tari. Mauriun. Mauriun. Miraun. Wuria. Yura'u. Ra'u. Waria yari'u wara'an. Wariun. Mauruun. Ri. La tari. Mauriun. Mauriun. Miraun. Wuria. Yura'u. Wariun. Seorang laki-laki, seorang laki-laki yang warok berhati-hati. Nah. Ri berhati-hati. Wahai seorang laki-laki. Jadi kan berhati-hati ya. Warok itu berhati-hati. Baik. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Baik. Madi maklum. Wari hawari hawari u wari atwari wari atawari na wari tawari tu mawari tum wari ti wari tu mawari tum na wari tu wari na. Rau. Wari hawari hawari u wari atwari atawari na wari tawari tu mawari tum wari ti wari tu mawari tum na wari tu wari na. Wari'u. Mereka penyelah kaki telah berhati-hati. Nah, mudhari maklum. Kenapa nasab? Yari'u yari'ani yari'una yari'una tari'ina kamu satu orang isim fa'il wari'un wari'una terus wari'un wari'ani wari'una wari'atun Rau. Wari'un wari'ani wari'una wari'atun wari'atani wari'atun wari'ani wari'ani masa pakai dia dua orang laki-laki yang warok wari'atun seorang laki-laki yang warok bil amr ri'a ri'u ri'i ri'a ri'na waro'lah kamu seorang perempuan ri'i waro'lah kalian dua orang laki-laki ri'a baik naktabi bihadab baiklah.